صار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب الأنصار. أما بعد، الحمد لله، نواصل درسنا في دراسة المجلد الثاني المجلد الثاني من دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وهذا هو المجلس 18 من دراسة هذا الكتاب. وآخر ما أخذنا الكلام عن أن واستعمال أن. Terakhir kita bahas tentang penggunaan أن. وأن حرف توكيد، يا حرف توكيد، sama-sama untuk penegasan. يساوي إن، sama posisinya dengan إن. Bedanya أن هذا في محل نصب أو في محل جر، posisinya dia nasab atau posisinya dia jar. Sedangkan inna, kalau inna posisi rafa, posisi rafa. Ya, kita murojaah terakhir kemarin tentang penggunaan anna dan juga fi'il adhunnu. Kalau kita lihat bedah kemarin, sebenarnya itu dua kalimat dijadikan satu. Ya, dia dua kalimat dijadikan satu. Ada adhunnu, lalu ada kalimat sempurna lainnya. Ya, ada azunnu, ada kalimat sempurna lainnya. Azunnu, azunnu fi'lun mudari', fi'lun mudari'un, yang fi'lnya marfu'. Fi'il mudari' dia marfu'. Tanda marfu'nya apa? Marfu'nya dhammah. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dari kata azunnu tidak ada sebenarnya. Loh, ini hal alif, ada hamzah gimana? Hamzah ini bukan fa'il, bukan domir. Dia mah harfu mudara'ah. Apa itu harfu mudhari'? Huruf tanda fi'il mudhari'. Huruf tanda fi'il mudhari'. Ya, huruf tanda fi'il mudhari', bukan fa'il, bukan pula dhamir. Kalau gitu mana mana fa'ilnya? Fa'ilnya berarti dhamirun mustatirun. Dhamir yang tersembunyi, kata ganti yang tersembunyi. Yang asalnya adalah ana. Ya, asalnya adalah ana. Sudah ya, ini sekedar murojaah. Sudah tentang azunnu. Sudah kan kemarin? Ya. Ini satu kalimat azunnu, ini sudah jumlah fi'liyah. Dan ini sudah jumlah fi'liyah, hanya memang kurang maf'ul bihnya, kurang objeknya dia. Dia kurang objeknya. Dan ini sudah intinya sudah satu kalimat. Tsumma ba'dahu hadza kalimatun ukhra. Contoh, saya ambil contoh yang nomor 8. Kenapa? Karena itu yang paling susah. Biar sekalian, kalau kalian sudah paham yang paling susah, yang ngecek-ngecek kerennya paham semua. Ya kan? Beda kalau dikasih contoh yang gampang, nanti susah sedikit bingung. Ya, contohnya sekalian aja yang susah. Muhammadun dhahaba ila Makkah. Muhammadun dhahaba ila Makkah. Ayu jumlatin hadhihi? Jumlah ismiyah, sahih. Kenapa dia jumlah ismiyah? Isim, ya, mubtada, sahih. Muhammadun dhahaba ila Makkah, jumlatun ismiyatun. Muhammadun mubtada. Mubtada marfu, marfu bil dhamma. Tanda rafa'nya adalah dhamma. Ma'ruf, sudah kita belajar. Hatam, mubtada khabar. Ya. Zahaba, fi'il apa ini? Fi'il madin, fi'lu. Fi'lun madin, sahih. Fi'lun madin mabniun 'alal fathhi. Ya, mabniun 'alal fathhi. Dia mabninya alal fathi. Mabni itu lihat saja harakat terakhir, gampang. Lihat saja harakat terakhir. Mabni alal fathi. Ila Makkah jar majrur, ma'ruf, sudah belajar. Ya. Ila harfu jarrin, huruf jar. Makkata ismun majrur. Ismun majrurun bi ila. Ismun majrurun bi ila. Sebab jarnya apa? Kan sebab jar bisa dua. Bisa idhofah, bisa huruf jar. Sekalian saja dijelaskan, sebab jarnya adalah bi ila, karena ila. Wa alamatuhu, alamat jarnya apa? Fathah. Fathah apa kasrah? Hah? Makata apa makati? Makata. Kok makata? Isim ghairu munsharif, sahih. Dia makata, oh, tandanya fathah. Tanda asli apa bukan ini? Bukan. Kalau tanda aslinya apa? Kasroh. Ketika dia bukan tanda asli, harus dijelaskan. Kenapa kok dia gak pakai tanda asli? Tanda jar asli kan kasroh. Kok dia malah pakai fathah? Maka kita jelaskan, li'annahu mamnu'un minas sarfi. Atau li'annahu ismun ghairu munsharifin. Sama saja. Paham ya? Ya, ini bedah kalimat Muhammadun dhahaba ila Makkah. Ini tadi jumlah apa? Ismiyah. Yang namanya jumlah ismiyah, polanya mubtada khobar. Ini khobarnya mana? Yang mengkabarkan seluruh Muhammad lah, itu khobarnya. Maka setelah kita jelaskan satu persatu, dhahaba ila Makkata, kita tambah lagi penjelas. Ini semua fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in sebagai khobar. Dia sebagai khobar. Ya, alhamdulillah khatam kita membahas Muhammadun dhahaba ila Makkah. Lalu kita gabungkan, ya. Kita gabungkan dia dengan anna, ya. Kita gabungkan dia dengan anna. Maka jadinya bagaimana? Azunnu anna Muhammadan dhahaba ila Makkata. Azunnu sama penjelasannya, persis sama, ya. Sama. Fi'lun mudhari'un marfu'un fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Ya, sama. Enggak usah diulang lagi. Anna sudah kita pelajari, dia huruf apa? Harfu taukidin. Huruf itu selalu mabni. Huruf itu selalu mabni. Kama qala al-Imam Ibn Malik fi al-khulasah, wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Semua huruf itu harusnya bina, mabni. Bukan bina rumah tangga ya, bukan. Mabni maksudnya. Bina itu maksudnya mabni. Huruf itu mabni. Kalau mabni maka jelaskan huruf terakhirnya aja, lihat saja harokat terakhirnya, mabniun alal fathi. Ini ketika menjelaskan anna Muhammadun dhahaba ila Makkah, kita pindahkan ke sini, dimasuki huruf anna, maka dia berubah status. Yang tadinya statusnya mubtada berubah, sudah dimasuki anna. Anna itu setara dengan inna. Maka Muhammadan dia berubah status menjadi isim anna, ya. Ismu anna i'rabnya apa? Mansubun. I'rabnya adalah mansubun, wa alamatuhu al fathah. Jelas sekali Muhammadan. Kemarin kita sudah bedah, tapi yang kita bedah kalau isim annanya dhamir. Ya kan? Masih ingat tidak? Kemarin saya jelaskan, iya, satu saja. Kenapa? Saya enggak mau jelaskan dua, takut terlalu pusing, nanti ngebul. Ya, kelasnya ngebul. Nah, makanya saya contohnya satu dulu saja, dicicil dhamir. Ah, ini bagian murojaah, gantian bedah yang isim zahir. Ya. Alamatul fathah, kalau isim zahir jelas sekali. Kelihatannya fathah. Kalau kemarin pas dhamir fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, posisi nasab. Loh, kenapa kita katakan fi mahalli nasbin? Karena nasabnya enggak kelihatan jelas. Tidak kelihatan jelas berhubung dia adalah dhamir, ya. Berhubung dia adalah dhamir. Tapi kalau isim zahir mah jelas, mansubun alamatuhu al-fathah. Ya. Paham ya? Isim anna dhahaba ila Makkah sama, jelasinnya sama. Fi'lun madin mabniun ala fathi, ila harfu jar, Makkata ismun majrurun bi ila, sama jelasinnya. Hanya kita jelaskan perubahan statusnya. Ya, tadinya dia khobar, setelah dimasuki anna dia jadi apa? Kalau sudah dimasuki anna dia jadi khobar anna. Kalau khobar anna dan khobar inna, i'rabnya apa? Marfu, sahih. Isimnya mansub, khobarnya marfu. Tapi kan ini khobar annanya posisinya mah kalimat. Maka marfunya mah, mana marfunya? Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Kenapa? Karena dia kesatuan kalimat. maka kita katakan dia fi mahalli raf'in khobar anna, ya. Ini ketika digabungkan antara azunnu dengan Muhammadun dhahaba ila Makkah dengan penyambungnya adalah huruf anna. Ya, dan ini ya i'rab, ya, ketika dia isim annanya adalah isim zahir. Ya, sekaligus tambahan dari dan murojaah dari yang kemarin. Ya, lanjut ya. Terus kilas ya murojaah tentang anna. Dan juga ketika dia ditaruh di dalam kalimat yang setelah anna adalah isim zahir. Ya, setelah anna adalah isim zahir. Ya, titik fokusnya isim annanya dia jelas ya. Isim annanya dia jelas posisinya mansub. Wa alamatun nasbihi al-fathah. Tsumma nuwasil ila tamrin al-hadi asyar. Latihan yang ke-11. Iqra ma yali, baca berikut. Kaidah tentang al-adad. Al-adad lil asharat, untuk bilangan belasan. Sudah kita pelajari bilangan yang belasan, yang itu ketika ma'dudnya mudzakkar, yang sudah lewat itu ketika ma'dudnya mudzakkar. Ini adalah ketika ma'dudnya mu'annas. In kana al-ma'dudu mu'annasan fa hakadha. Ya, kalau ma'dudnya mu'annas maka dia ya seperti ini. Naqra awalan ihda asyrata talibatan. Ihda asyrata talibatan. Ithnata asyrata talibatan. Ithnata asyrata talibatan. Thalatha asyrata talibatan. Thalatha asyrata talibatan. Arba'a asyrata talibatan. Khamsa asyrata talibatan. Ya. Ini ketika ma'dudnya mu'annas. Ya, sekedar kita mereview dan supaya bisa membedakan, coba kita baca lagi yang ketika ma'dudnya mudzakkar. Fi safat 23. Iftahu safat 23. Safhata 23. Halaman berapa? 23. Naam, sahih. Safa 23 fi tamrin al-thamin. Ahada asyara taliban. Ahada asyara taliban. Ithna asyara taliban. Ithna asyara taliban. Thalathata asyara taliban. Arba'ata asyara taliban. Wahakadha. Hada huwa bil ma'dud al mudzakkar. Thumma nuwasil ila al ma'dud al mu'annath. Ida fi safat 42. Balik lagi ke halaman 42. Konsepnya kalau ma'dudnya mu'annath mirip dengan mudzakkar, hanya dibalik saja. Dibalik saja jenis yang tadinya mudzakkar jadi mu'annath, yang tadinya mu'annath jadi mudzakkar. Itu saja sudah. Ya, yang bilangan 11-12 ketika ma'dudnya mudzakkar, mudzakkarul juz'aini, maka bilangan satuan puluhannya mudzakkar dua-duanya. Kalau sekarang ma'dudnya mu'annath, bilangan 11-12 mu'annath al-juz'aini, maka satuan dan sepuluhnya jadi mu'annath dua-duanya. Ihda itu mu'annath, ashrata itu mu'annath, ihda mu'annath, ashrata mu'annath. Kalau mudhakar mah ahada, mudhakar ahada, ihda itu untuk mu'annath. Ya, maka ini mu'annath yang dia aslinya fathah juga tapi muqaddarah. Kenapa? Enggak kelihatan dia di atas alif, ya. Karena dia harakatnya tidak kelihatan di atas alif, ya. Ya, tidak kelihatan, tapi aslinya dia fathah juga. Ashrata mu'annath, jelas sekali ada ta marbutahnya. Ya, juga fathah. Ya, maka kalau 11 12 mengikuti ma'dudnya dua-duanya, satuannya maupun sepuluhnya. Ihda mu'annath, ashrata mu'annath. Kenapa? Ma'dudnya juga mu'annath. Ma'dudnya mu'annath. Begitu pula ketika 12, ithnata ashrata, sebagaimana di buku, ithnata ashrata talibatan, itu mah dua-duanya mu'annath juga. Ithnata, ini dari ithnatani. Kalau dua mudhakar mah ithnani, ithna. Kalau mu'annath, ithnata. Ashrata, ada ta marbutahnya, mu'annath juga. Ya, maka ketika ma'dudnya mu'annath, seperti itu, kalau bilangan 11-12, yakni mu'annath al-juz'aini, dua-duanya jadi adadun mu'annathun, mu'annath total semuanya. Kalau 11-12, sebagaimana dulu, ketika ma'dud mudhakar, maka satuan dan sepuluhnya mudhakar semua, ya kan? Mudhakar semua, ketika 11-12, pas ma'dudnya mudhakar. Begitu pula ketika ma'dud mu'annath, kullu dhalika mu'annathun. Semuanya pakai sigot mu'annath, satuannya maupun sepuluhnya. Ya, satuannya maupun sepuluhnya pakai dia yang sigot mu'annath. Kalau yang 13-19 dahulu sudah kita pelajari, ketika ma'dudnya mudhakar itu sebagiannya sejenis, sebagiannya tidak sejenis. Sejenisnya dengan apa? Sejenisnya dengan sepuluhnya. Ketika mudhakar thalathata asyara, asyara mudhakar taliban, maka ketika ma'dudnya mu'annath pun seperti itu juga, dia setaranya dengan sepuluhnya, setaranya dengan sepuluhnya. Thalatha asyrata talibatan, ma'dudnya mu'annath nih, yang mu'annath yang mananya? Yang sepuluhnya mu'annath, ya. Yang sepuluhnya yang setara sama-sama mu'annath, ma'dud mu'annath, sepuluhnya juga mu'annath. Adapun satuannya bagaimana? Satuannya berkebalikan. Kalau satuannya berkebalikan dengan ma'dudnya, jadi thalatha, pakai yang sigot mudhakkar. Thalatha asyrata talibatan, thalatha asyrata talibatan, berkebalikan. Begitu pula selanjutnya, arba'a asyrata talibatan, asyratanya sejenis, satuannya berkebalikan, pakai yang jenis mudhakkar. Gampang ya? Gampang. Singkatnya, adat ma'dud 11 sampai 13, kalau 11-12 yusawil ma'dud, sejenis dengan ma'dudnya. Ma'dud yang mudhakar, dua-duanya ikut mudhakar. Ma'dud yang mu'annath, dua-duanya ikut mu'annath. Kalau 13-19 yang sejenis hanya sepuluhnya. Bilangan sepuluhnya. Ma'dudnya mu'annath, maka yang mu'annath sepuluhnya. Ma'dudnya mudhakar, maka yang mudhakar sepuluhnya. Sepuluhnya yang sejenis. Kalau satuannya mah berkebalikan jenis. Singkat itu. Dipersingkat. Ya, kaidah bab 11 sampai 19 ya. Gampang kan ya? Gampang insyaallah. Dan Ithna ashrata talibatan. Ithnata ashrata talibatan. Ithnata ashrata talibatan. Thalatha ashrata talibatan. Thalatha ashrata talibatan. Arba'a ashrata talibatan. Arba'a ashrata talibatan. Khamsa ashrata talibatan. Khamsa ashrata talibatan. Tis'a ashrata talibatan. Tis'a ashrata talibatan. Ishruna talibatan. Ishruna talibatan. Ya, kalau ishrun 20 sama. Kalau bilangan puluhan, yakni alfazul uqud, ini namanya alfazu al-uqud, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 sama, tidak berubah, tidak berubah untuk mudzakar maupun muannatsnya, sama. Ishrun, ishruna taliban, ishruna talibatan. 30, thalathun, thalathuna taliban, thalathuna talibatan, tidak berubah ya. 20, 30 dan seterusnya itu tidak berubah. Ya, penggunaannya untuk mudzakkar maupun muannats. Paham ya? Insyaallah ya? Ya. Nuwasil ila tamrin ats-tsani 'ashar. Dha'i al-harakat awwalan. Iqra ma yali. Iqra ma yali. Tsumma iktubhu. Tsumma iktubhu. مع كتابتي مع كتابتي مع كتابتي الأرقام الواردة مع كتابتي الأرقام الواردة فيه بالحروف فيه بالحروف اقرأ ما يلي bacalah berikut ini tsummaktubhu kemudian tulislah ma'kitabati dengan penulisan al-arqamil waridati angka-angka yang ada al-arqam jamak raqam raqam itu angka angka-angka yang ada yakni fi mayalihi hinya kembali ke mayali angka-angka yang ada pada berikut bil hurufi dengan huruf, yakni yang tadinya angka, antum ganti tulisannya dengan huruf. Ya. Tafadhal, rakmul awal, ah Yudi. Kam sinuka sini tis'a ashrata Tis'a asyrata sanatan. Sahih. Tis'a asyrata sanatan. Terjem. Berapa tahun umur? Iya, sinnu umur. Sinnun umur. Umur. Berapa umur saya 19 tahun. 19 tahun, sahih. 19 tahun. Ada depan ada huruf. Qara'na arba'a ashrata shafhatan min hadzal kitabi. Arba'a ashrata shafhatan. Shafhatan sahih. Arba'a ashrata shafhatan. Tarjim. Kami membaca 14 halaman dari kitab ini. Dari kitab ini, sahih. 14 halaman dari kitab ini. 14. Baru 14. Kalau wasiat Syekhuna, talib itu setidaknya baca 100 halaman setiap hari. 100 halaman setiap hari. Tapi memang ya sulit juga mengamalkan wasiat Syekhuna. Kalau lagi luang mah bisa, tapi kalau lagi sibuk mah susah juga. Hah? Setengah jilid. Sumpah Dewi bingung. Ini setengah jilid. Ini belajar dua halaman aja kadang ngebul. Baca setengah jilid. Dua tak. Dua tak yang ngumpul. Tergantung ya, tergantung masing-masing orang. Tergantung kitabnya juga sebenarnya. Kalau kitabnya mudah mah bisa cepat. Tapi kalau kitabnya sulit perlu dihayati. Nah, ada di mana dahulu? Fi hadhihi al-qafilati tamaniyata asyara raqibat wa khurfahum khamsa asyrata khamsa khamsa asyrata khamsa sa khamsa sa sa biasa biasa khamsa sa sa wa khurfahum khamsa asyrata raqibat. Nah, sahih. Tamaniyata rakiban wa khamsa ashrata rakibatan. Terjem. Di dalam bis ini ada 18 penumpang laki-laki dan di belakangnya ada 15 penumpang perempuan. 15 penumpang perempuan. Kalau di Saudi seperti itu, bis itu sudah di set penumpang laki masuk dari pintu depan, perempuan-perempuan masuk dari pintu belakang. Itu terakhir saya dulu masih begitu, terakhir saya ke Saudi. Tapi kalau sekarang kan perempuan sudah dikasih SIM, ya, bahkan perempuan sudah mulai kerja. Saya nggak tahu sekarang masih kayak gitu apa nggak. Kalau dulu terakhir masih kayak begini, ya, terakhir saya ke Saudi. Kalau sekarang apakah udah ngacak adul? Apa masih kayak dulu? Wallahualam. Hah? Gaul. Iya, kacau sekarang. Kalau dulu mah ya, ada di ba'dahu tafadhal. Ada kunduku saghiran. Saghirun. Saghirun. Isnata ashrata ghurfati. Ghurfatan. Ghurfatan. Aqwad. Isnata. Isnata ashrata. Ghurfatan. Ghurfatan. Naam. Terjem. Dan ini kecil, dalamnya hanya ada 12 kamar. 12 kamar, ya, hanya ada 12 kamar. Itnata ashrata ghurfatan. Naam, ada di ba'dahu? Usmanu lahu ahada asyara ibnan wa isnata ashrata bintan. Wa ithnata ashrata bintan. Terjem. Usman memiliki 11 anak laki-laki dan 12 anak perempuan. 12 anak perempuan. Total anaknya berapa? 23. Ini mah mustahil, emaknya satu ini. Enggak mungkin ini emaknya cuma satu. Emak satu anaknya 20. Emang ada emak satu anak 20? Enggak. Ini mah emaknya beda ini. Ini mah dugaan kuat emaknya beda, ya. Kemungkinan emaknya 4 kalau enggak 3. Semuanya nasabnya ya ke Usman, dia bapaknya. Ya. Ada di ba'dahu tafadhal. Ana hafidtu salasa asrata suratan. Salasa asrata suratan. Terjem. 13 surah. Dari depan apa belakang? Kalau depan mah sampai surat Ar-Ra'd 10 juz lebih. Tapi kalau belakang, kalau belakang ya bagus lah hafal juga, tapi biasa ya. Kalau depan itu bos 10 juz lebih. Kalau kata sahabat, idza hafiza al-mar'u al-Baqarah wa Ali Imran jallat fi ayunina. Dahulu kalau ada orang hafal Al-Baqarah, Al-Imran, maka itu agung di sisi kita. Kenapa? Karena dulu sahabat hafalnya 10 ayat paham, 10 ayat paham, 10 ayat paham. Kalau hamba hafal Al-Baqarah, Al-Imran, wah itu mah 3 juz lebih, itu makanya hebat. Tapi kalau orang sekarang mah tidak seperti itu ya. Udah kalanya kita hafal tapi tidak paham. Naam, ada di ba'dahu. Di hadal mustasfa tis'ata asara sahiban wa sab'a asyarata tabibatan. Tis'ata asyara. Ulang tadi, tis'ata asyara. Tis'ata asyara tabiban. Wa sab'a asyara asyarata Tabibatan, sahih. Terjem. Di rumah sakit ini ada 19 dokter dan 17 dokter perempuan. Iya, 19 dokter laki-laki, 17 dokter perempuan. Ya, kalau di rumah sakit pun mereka seperti itu. Ya ini apa, dipisah pasien laki-laki sama dokter laki-laki, perawat laki-laki, pasien perempuan sama dokter perempuan, perawat perempuan. Ya. Kalau kabar terakhir dari saudara saya yang masih di sana, sekarang kadang tempat perempuan dimasuki dokter laki-laki, kadang. Ya, ini udah mulai agak bergeser bab ini. Nah, ada di padahu? Iya, korona. Korona, yoma, samani asharota. Samania asharota kalimatan jadidatan. Kalimatan jadidatan. Terjem. Hari ini kami. Ya. Hari ini kami membaca. Hari ini kami membaca 18 kali kata baru. Kata baru, 18 kata baru, mufradat baru. Kosakata baru, 18. Sahih, ada di padahu? Hadzal qalamu fi arba'a asyrata rubiyah. Rubiyah. Yatan. Terjem. Pulpen ini harganya 14 rupiah. 14 rupiah? Emang ada duit 14 rupiah? Hah? Duit macam apa 14 rupiah? Zaman siapa? Zaman Belanda kali ya? Zaman Belanda mah masih pakai gulden. 14 rupiah. Ini rupiah ya, zahirnya. Kenapa? Karena pengarang kitabnya juga Syekh dari India. Syekh Faisal Abdurrahim ini orang India. Ini orang India ini. Orang India beliau, bukan orang Saudi. Profesor Lughah. Profesor Lughah Jamiah Islamiyah. Orang India. Bisa beberapa bahasa. 8 apa 9 ya. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa India, bisa bahasa Urdu, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Perancis. Bahasa Jerman. Apalagi saya lupa. Pokoknya bisa beberapa bahasa beliau. 14 rupiah. Kalau 14 rupiah mah kagak ada harganya. Duitnya aja kagak ada. Ada di ba'dahu, tafadhol. Fi hadhihi al-anfarati 16 shaqqatan. 16 shaqqatan. Shaqqatan. Naam. Di dalam bangunan ini ada 16 lantai. 16 syukoh bukan lantai. Kalau lantai itu tobak. Syukoh apartemen. Ini gedung. Kan ada gedung kan? Gedung satu kesatuan, tinggi kan? Itu kan pecahan apartemen untuk satu orang ya kan? Itu namanya apa? Apartemen kan? Ya untuk satunya, syukoh itu untuk satu keluarganya, ya, itu syukoh. Ya, terserah mau dianggap itu apartemen atau rumah susun, intinya itu. Rumah susun modelnya sama kan? Bedanya rusun, ya kurang elegan saja lah, ya kurang elegan. Hah? Bukan rumah petak, bukan? Ini susunannya harus ke atas, susunannya ke atas, bukan ke samping, ya ke atas. Imarah al-bina, bangunan tinggi, imar. Dia ada 16 syukoh, 16 apartemen. Yang syukoh ini biasanya kalau teman-teman yang kuliah di Saudi dan sudah nikah, biasanya tinggalnya di syukoh ini, bukan di sakan jami'ah. Ya, kalau sakan jami'ah mah buat yang belum nikah atau gak bawa istri. Yang bawa istri biasanya nginep di syukoh. Biasanya apartemennya itu sudah teman-temannya satu keluarga negaraan tuh biasanya. Ya, orang Indonesia kumpul di syukoh sini semua. Indonesia semua. Ya, kalau yang orang Amerika, oh itu mah gak tahu ya, keren pasti ya. Orang Jepang, Afrika, pada ngumpul biasanya. Keluarga negaraan yang sama. Itu syukoh. Apartemen. Naam, alati ba'dahu. Fi hadzal fasli talib 20 talibatan. 20 talibatan. Talibatan, sahih. Di kelas ini ada 20 siswi. 20 siswi. Naam. Paham ya? Gampang ya? Al-adad wal ma'dud wa ma'duduhu mu'annath. Kaidahnya gampang, hanya kebalikan dari ma'dudnya mudzakkar. Tsumma nuwasil mazilna fi tamrinil adad. Masih kita latihannya tentang adad. Tamrin ats-tsaniyah ats-tsalitsah asyarah. Uktubil a'dada. Apa makna uktubil a'dada? Tulislah bilangan-bilangan min ahada asyara ila 20. Angkanya silakan pilih 11 sampai 20, silakan boleh pilih. Waj'al kullan. Apa makna waj'al kullan? Dan jadikan tiap-tiap minal kalimatil atiyati, kata-kata berikut, tamyizan laha, sebagai tamyiz, yakni sebagai ma'dud. Kata ini sebagai ma'dud, sebagai tamyiz, atau dia ma'dud. Tamyiz itu posisi i'rabnya. Ya, posisi i'rabnya. Silakan jadikan ini sebagai tamyiznya, sebagai ma'dudnya. Coba kita bagi dulu. Ahyudi kitabun. Ahibisono talibatun. Ahirna daqiqatun. Ahdudi yaumun. Fa'ayi sayaratun. Syamsul rajulun. Ahagung sanatun. Akhiri lagi qaryatun. Ahabisono talibun. Nah, silakan dipikirkan dulu, saya kasih 2 menit. Silakan akhiri. Hamalna ahada asyara kitaban. Terjib. Saya membawa 11 buku. 11 buku. Kalau gitu bagusnya hamaltu. Hamaltu. Iya. Naam, tafadhal. Awi bisona. Fi hadzal madrasati 20 talibatan. Fi ha dhihil. Fi hadzal madrasati 20 talibatan. 20 talibatan. 20 talibatan. Terjemah. Di sekolah ini ada 20 siswi. 20 siswi. Barangkali mahatahfiz ya. Kalau mahatahfiz mah sedikit wajar. Karena memang setorannya juga ribet. Naam, ada di Pak Dahu. Qara'tul kitab qabla 13 daqiqatan. Qabla 13 daqiqatan. Tarjim. Saya membaca kitab 13 menit yang lalu. 13 menit yang lalu. Sahih. Ada tiba ada? Kata baca salata. Hah? Salata asyarat. Apa bang? Belum bang? Kata betul. Kata betul. Kirain nyuruh ana ente. Nah? Kata betul salata salata asyarat. Sabhatan bilhat. Min hadzal kitab yauma. Enggak. Itu apa? Al-waziru lahu 11 sayyaratan. 11 sayyaratan. Terjem. Pak menteri itu memiliki 11 mobil. 11 mobil, masya Allah. Wajar Pak Menteri. Ya. Bukan Pak Menteri ya. Kalau Pak Menteri nggak punya 11 mobil. Syamsul, teman-teman. Bilangannya belasan. 11 sampai 20. Jangan 3 biji doang. Talatata asyara. Rajulan. Talatata asyara. Rajulan. Terjem. 13 lelaki. Sahih. Pak Dodi? Belum? Ya, masih istikharah dulu. Tafadhal, ya. Agus. Sani isruna sanatan. Hah? Sini. Sini. Ya, sini. Sini isruna sanatan. Isruna sanatan. Tarjim. Umur saya 20 tahun, ngaku ABG biar bisa nikah lagi sama ABG. Akhiri. Fi hada al-baladi thamaniyata asyara qaryatan. Terjem. Ada 18 desa. Ya. Mungkin negerinya negeri zaman dulu ya. Kalau negeri sekarang mah kagak ada. Negeri sekarang udah padat. Tapi kalau negeri zaman dulu mungkin. Negeri zaman dulu itu terpisah kecil-kecil. Naam. Bil-Kashri 14 taliban. Sahih. Terjem. Di kelasku ada 14 murid. 14 murid. Ya. Pak Dodi. Ya, tentu ilal makkati. Ila makkata. Ilal makkata. Ya, 14 yauman. Fi 14 yauman. Terjem. Saya pergi ke Makkah dalam 14 hari. Ini berarti jalan kaki ini. Bukan naik pesawat ini. Kalau naik pesawat itu 9.5 jam. Ini 14 hari ya. Nyeker ini. Oh, naik motor. Naik fiction. Naik fiction. 14 hari, masya Allah. Ke Saudi itu memang 9.000 kilo ya. Kalau secara kasat mata mah mungkin naik motor, mungkin saja. Pernah kan Indonesia ya? Ada ya, naik motor. Berapa hari waktu itu dia? Hah? Sebulan mungkin ya. Bawa anak lagi dia kan, bawa anak ya, masya Allah. Dan dia dapat kehormatan juga dari pemerintah Saudi. Biasanya Saudi seperti itu, yang hajinya dia sulit itu dimuliakan. Ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda. Orang Jepang waktu itu pernah naik sepeda. Orang saya lupa Yugoslavia mana apa Serbia itu jalan kaki dari Eropa. Jalan kaki dia Saudi. Kalau sebelum ada pesawat naik kapal. Beberapa kakek-kakek kita masih naik kapal itu. Naik kapal sebulan biasanya. Naik kapal biasanya ke Aceh dulu. Ke Aceh. Ya, itu baru berangkat. Ada juga mungkin dari Jakarta mungkin ada, tapi yang paling biasanya berangkat dari ujung dulu sana dari Aceh. Singgah biasanya di India kalau yang kapal yang enggak terlalu besar. Kalau yang kapal besar baru lanjut dia. Tahun 70-an masih pakai kapal laut. Belum ada pesawat kalau kita. Tahun 70-an. Sekarang naik pesawat ya. Pesawat enak sekali. 9 jam, 9.5 jam. transit 12 jam kalau yang pakai transit 2 kali. Hah? Iya, 2 bulan lebih. Bisa 2 bulan lebih. Di kisah ulama terdahulu disebutkan bahwa dia nanya ke orang, ente berangkat haji berapa lama? Sebulan. Waduh, itu mah dekat. Emang antum berangkat haji berapa lama? Dijawab 5 tahun. 5 tahun. Orang itu mungkin benuanya lain ya. Mungkin dari mana itu benua lain kayaknya. Di ada di sejarah. Wa hada tamrin wajib. Latihan ini jadi PR juga, jadi tugas ya. Jadi tugas ditulis ya masing-masing, ditulis di kertas, dijadikan ma'dud ya masing-masing. Ma'dudnya 11 sampai 20. Pilih saja, silakan. Kasih harokat. Semuanya dikasih harokat lengkap. Biduni terjemah. Tidak usah, terjemahnya enggak usah. Tapi harokatnya harus lengkap. طيب نواصل الى التمرين الرابع عشر التمرين الرابع عشر اقرأ المثال ما معنى اقرأ المثال bacalah contoh thumla'il faragha kemudian istilah tempat kosong fima yali berikut ini ala ghirarihi semisalnya yakni semisal dengan contoh. Semisal dengan contoh. Contohnya mana? Hamidun naqra awalan. Hamidun jau'anu. Hamidun jau'anu. Maryamu jau'a. Maryamu jau'a. At-tullabu jia'un. At-tullabu jia'un. At-talibatu jia'un. At-talibatu jia'un. Ini wazan fa'lan fa'la. Wazan fa'lanu fa'lanu sudah kita pelajari, dia mamnu' minas sarf ya. Mamnu' minas sarf untuk yang akhiran alif dan nun. Makanya fa'lanu bukan fa'lanun. Fa'lanu. Ini untuk sigot mudzakkar. Fa'lanu untuk yang sigot mudzakkar. Atsyanu ghabbanu. Ini untuk mudzakkar. Kalau untuk mudakarnya wazan fa'lanu, untuk mu'annathnya wazan fa'la, fa'la. Setelah lam fi'il ada matnya. Fa'la, ghadba, kasla, atsya. Ya, sama, polanya sama. Pola mudakarnya fa'lanu, pola mu'annathnya fa'la, fa'la. Itu untuk pola mudzakkar dan pola muannats. Sedangkan jamaknya jamak taksir. Jamak taksir yang sama untuk mudzakkar maupun muannats. At-tullabu jia'un, jia'un. Wazan fi'alun, fi'alun. Untuk muannatsnya gimana? Untuk muannatsnya sama. Untuk muannasnya sama. At-talibatu jia'un, jia'un. Ya, maka di sini kita dapat pelajaran. Wazan sigot mubalaghah yang mufradnya fa'lanu, muannatsnya fa'la, itu jamak taksirnya sama. Jamak taksirnya apa? Sama untuk mudzakkar maupun muannatsnya. Jamak taksirnya wazannya gimana? Sebenarnya wazannya macam-macam. Wazannya macam-macam. Tidak hanya jia'un. Ini wazan fi'alun. Bisa yang lain. Seperti apa yang nomor 4? Fu'ala. Loh kalau gitu timbangan wazannya apa? Timbangan wazannya sama'i. Apa itu sama'i? Nasma'u minal Arab. Innama nahnu nasma'u minal Arab. Bagaimana orang Arab mengucapkan jama' ini kita ikut. Tapi dia tidak memiliki wazan tertentu. Tidak memiliki wazan tertentu. تفضل الرقم الأول سمعنا تلي أهدنا يا ترجم يا مؤنث يا أمينة أبشار Aminatu Adsha, sahih. Ya, jamaknya jamak mudzakkar, ya. Boleh, pokoknya jamak untuk mudzakkar. Abdullahu jamaknya sama wazannya dengan jia. Sama. Fi'alun. Wazan jamaknya dalam kasus ini adalah fi'alun, tapi dia tidak selalu ini ya. Ya, dia banyak sebenarnya. Wazannya fi'alun yang untuk jamaknya. Fi'alun, fi'alun. Ya. Jamaknya? Atsyanu berarti insyaallah. Ita shun. Ita shun. Ita shun. At-tullabu. At-tullabu ita shun. Ita shun, sahih. Jawab muannatnya Ithashun juga. At-talibatu ithashun. Naqra'u ma'an Khalidun atshanu. Khalidun atshanu. Aminatu atsha. Aminatu atsha. At-tullabu ithashun. At-tullabu ithashun. At-talibatu ithashun. At-talibatu ithashun. Rukmu tani, Pak Dodi. Syaba'an, fa'lan itu untuk sifat mubalaghah, sangat. Kalau atsyan, sangat haus. Syaba'an, sangat kenyang. Ibrahimu, syaba'an. Ya, muannatsnya. Fatimatu syaba'a. Fatimatu syaba'a. Sahih. Syaba'a. Jamak mudzakkar ya? At-tullabu. Ya, yang lain. Mudarisu. Al Al-mudarisuna jia'u. Al-mudarisuna enggak, yang dari syaba'an. Coba bentuk jamaknya diubah jadi bentuk jamak. Wazannya sama, fi'alun juga. Hah? Iya. Oh, yang jauhan jadi jia'un. Kenapa? Yang jauhan jadi jia'un. Dia agak beda. Kenapa? Karena dia ada huruf ilatnya. Dia ada huruf ilatnya. Aslinya dia ya jiwa'un. Jiwa'un. Kenapa? Karena masdarnya dari ju' itu waw huruf ilatnya. Tapi sebagaimana telah kita pelajari, huruf ilat itu bisa berubah-ubah tergantung huruf sebelum huruf setelahnya. Jiwa'un, huruf ilat sebelumnya kasroh. Kalau kasroh itu identiknya dengan huruf ilat apa? Ya, maka diubah wawnya jadi ya. Jia'un. Aslinya mah itu huruf ilatnya waw aslinya. Tafadhal, jamaknya. Shiba'un. Shiba'un. Al-mudarisuna shiba'un. Shiba'un, terjem. Guru-guru sangat kenyang. Sangat? Para guru sangat kenyang. Kenyang, habis makan kebuli kali. Nah, yang perempuan? Al-mudarisuna. Ah, perempuan. Al-mudarisuna mudzakkar. Ya. Al-mudarisatun shiba'un. Shiba'un, sahih. Al-mudarisatun shiba'un. Terjem. Guru-guru perempuan sangat kenyang. Sangat kenyang, sahih. Rukun salif. Al-mudarisu ghadbanu. Ghadbanu, terjem. Guru itu marah. Bukan cuma marah, sangat marah. Sangat marah. Wa raja' Musa ila qaumihi falamma raja' Musa ila qaumihi raja' Musa ila qaumihi ghadban asifa. Musa pas balik ke kaumnya dalam keadaan ghadban, sangat marah, asifa, sangat kecewa. Kenapa? Kaumnya baru ditinggal 40 hari udah balik syirik lagi. Syirik nyembah patung anak sapi. Sangat marah, ghadban. Naam. Muannath ya? Al-mudarrisatu ghadba. Sahih, terjem. Guru itu sangat marah. Guru perempuan? Sangat marah. Nah, alan jama'. Al-mudarrisuna ghidabun. Ghidabun, sama. Dia memang wazannya fi'alun. Fi'alun. Ghidabun. Terjem. Para guru itu sangat marah. Sangat marah, ya. Ada tiba ada muannatsnya, jamak muannats. Al-mudarrisatu ghidabun. Ghidabun, sahih. Ghidabun, terjem. Para guru itu sangat marah. Sangat marah, sahih. Rahmur Rabi'. Yusufu kaslanu, terjem. Yusuf sangat malas. Sangat malas, ya. Muannath. Aminatu kusala. Bukan. Wazannya fa'la kalau muannath. Aminatu kasla, sahih. Aminatu kasla, terjem. Sangat malas, sahih. Jamak mudzakarnya, ini jamaknya beda baru, bukan fi'alun, ya. Wazannya fu'ala, fu'ala, fu'ala, fu'ala. Fadal, jamak mudzakarnya. Terserah boleh pakai jamak mudzakkar apa saja. Mudzakkar dulu. At-tullabu. Enggak. Kalau jamak, lihat yang samping. Jamak mudzakkar bagaimana wazannya? Kusa. Kusala. Itu untuk yang jamak itu yang samping kiri. Kalau bawah mah untuk yang muannats. Kusa. Iqra maratan ukhra. At-tullabu. At-tullabu kusala. Terjem. Sangat malas. Jamak muannatsnya. At-talibatu kusala. Terjem. Siswi-siswi sangat malas. Ini kenapa pada malas semua? Apa gurunya juga malas ini? Kusala. Kusala jamak dari kaslanu kalau mudzakkar atau kasla kalau muannats. Kama qala Allah Ta'ala fi surah An-Nisa an sifatil munafiqin wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wala yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik kalau dia berdiri salat, berdirinya malas, ya. Salatnya malas-malasan. Qamu kusala. Yura'unan nas, itu pun salatnya karena riya, enggak enak. Saya udah lama enggak salat ke masjid. ya, gak enak, ria. Makanya yang paling malas mereka sholat subuh dan sholat isya. A'adzanallahu an sifati al-munafiqin. Semoga Allah lindungi kita dari sifat nifak. Ya, sholat subuh dan sholat isya itu paling malas. Orang munafik kenapa? Karena dulu gak ada lampu masjid, kagak kelihatan. Sholat subuh, sholat isya gak kelihatan, masih gelap. Kalau maghrib mah masih merah, masih kelihatan. Isya udah gak kelihatan. Subuh masih gelap, gak kelihatan. Makanya malas orang munafikun. Paham ya? Ada yang tanyakan mungkin sampai sini? Ya? Ya? Apa ini? An? Fi'il mudhari'. Ya berubah jadi mansub. Ya berubah. Tapi itu nanti ya ada haruf huruf nasab untuk fi'il mudhari' ada nanti. Ya, tapi kalau hukum asal dia marfu. Anda tanya kan? Ya. Ini yang ada 11 sampai 20 ini. Ya. Ini kan tempatnya ada huruf di, tidak berubah jadi tasbih. Iya, sahih. Lihat yang halaman 43 nomor 9 B. Arba'ata asyrata. Oh, dia enggak berubah. Iya, memang tidak berubah. Kenapa? Karena bilangan belasan sebenarnya mabni. Mabniun 'alal fathi, selalu fathah. Dia selalu fathah. Angkanya ya, angkanya. Angkanya selalu fathah. Bi arba'ata asyrah, bi arba'a asyrata rubiyatan. Dia enggak berubah. Enggak jadi bi arba'i asyrati atau arba'u asyratu, enggak ada. Dia selalu fathah. Bilangan belasan itu selalu fathah. Dia tidak berubah. Mabniun 'ala fathi. Kecuali angka 12. Nanti ada penjelasan lanjut. Ya. Tapi jangan dipikirkan sekarang. Itu ada di jilid 3. Lihatkan, silakan. Lanjut sedikit ya, halaman tamrin al-khamis asyar. Latihan yang 15. Limada, pertanyaan dasar jilid 1. Limada di soal ini ta'lil, alasan, menanyakan alasan. Dia bisa disingkat jadi 5. Ya ayyuhalladzina amanu 5. Lima taquluna ma la taf'alun. Itu bisa disingkat. Limada kalau disingkat jadi 5. Sama maknanya, menanyakan ta'lil, menanyakan alasan. Naqra awalan, lima kharajta minal fasli. Lima kharajta minal fasli. Lihat, dia lima. Bisa juga diganti limadha. Limadha kharajta minal fasli. Limadha kharajta minal fasli. Ya, ini bisa limadha, bisa lima. Kemudian pola berikutnya, akharajta minal fasli. Qala na'am. Ayah. Na'am. Lima. Lima berapa? Ya. Akhrajta min al-fasli, apakah engkau keluar dari kelas? Dijawab apa? Na'am. Iya. Lima maknanya sama dengan lima, sama dengan limadha. Lantas bedanya apa? Kalau lima biasanya untuk menanyakan ta'lil wa fihi kalamun sabiqun. Dia sudah ada kalam sabiq. Sudah ada kalam sebelumnya, sudah ada info sebelumnya. Sudah ada percakapan sebelumnya. Dia enggak ujuk-ujuk muncul nanya kayak gitu, enggak. Sudah ada kalam sabiq. Beda dengan lima ada, beda dengan lima. Itu mah bisa ditanyakan dari awal bisa. Paham? Lima itu bisa ditanya di awal. Tapi bedanya itu beda pertama ya. Kalau lima dia ada kalam sabiq. Kalau lima atau limadha bisa dari awal. Di antara bedanya kalau lima itu tidak dipanjangkan ya. Tidak dipanjangkan, tidak disebutkan lanjutannya. Sedangkan limadha dan lima itu kalau dia ibtidaan, pertanyaan di awal maka dibaca panjang. Seperti di ayat lima taquluna ma la taf'alun, panjang. Limadza kharajta minal fasli. Ini boleh ditanya di awal, tapi dipanjangkan pertanyaannya lengkap. Paham? Nah, ini diantara bedanya penggunaan antara lima dengan lima dan limadza. Kalau lima dan limadza bisa ditanya di awal, seperti di Quran tadi surat As-Saff, tata Allah sebutkan hanya pembuka, pembuka subhanallahi ma fis samawati ma fil ard. Langsung ayat keduanya lima taqulu mala, lima taquluna mala taf'alun. Tidak ada kalam sabik tentang itu, lantas Allah langsung bertanya. Kenapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak amalkan? Paham ini? Bisa langsung nanya di awal. Kalau limadza dan juga lima. Sedangkan lima itu selalu ada kalam sabik. Selalu ada info dulu sebelumnya. Siapa paham ya? Perbedaannya? Nakra' maratan ukhra. Lima darabta hadzal walada? Lima darabta hadzal walada. Apa artinya, Asyamsul? Kenapa? Iya, lihat dia. Tidak ada kalam sabiq, langsung nanya seperti ini. Langsung nanya seperti ini. Adarabta hadzal walada? Hayya iqra'u. Adarabta hadzal walada? Qala na'am. Lima. Lima. Ya. Maka kalau lima dia ada kalam sabiq. Ada kalam sabiq. Adarabta hadzal walad? Pertanyaan sebelumnya, pertanyaan yang lain. Engkau betul pukul ya anak ini? Dijawab iya. Ya. Kenapa? Nah, berarti lima itu ada kalam sabiq ya. Ada kalam sabiq sebelumnya. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, kalau limadza dan lima biasanya ditanyakan lengkap. Ditanyakan apa? Lengkap. Ya. Limadza kharajta minal fasli? Lima kharajta minal fasli. Sedangkan lima enggak, dia langsung pertanyaan ikhtisar. Versi pendek. Enggak bisa. Lima kharajta minal fasli itu enggak bisa kayak gitu. Paham? Tidak bisa seperti itu. Haknya ini disebut haus sakti. Hanya hak haus sakti. Dia namanya haus sakti. Bukan sakti madaguna ya. Enggak, itu hak ketika berhenti. Hak ketika berhenti. Makanya dia harus di stop kalamnya kalau ada haus sakti. Halaka anni sultaniyah, itu juga haus sakti. Ma agni anni maliyah, itu haus sakti, harus di stop. Kalau haus sakti itu untuk nyetop memang. Mirip dengan sakta konsepnya, tapi bukan sakta secara hakiki ya. Tapi ada sisi kesamaan, memang dia di akhir ya. Waqaf, stop. Makanya enggak bisa kalau ada haus sakti ada lanjutannya, enggak bisa. Paham? Sami bihadzal qadri subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.